بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari salat kita, rukuk kita, sujud kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan hasrat kita pada yaumul qiyamah kelak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia terkhusus hamba-hambanya dari kalangan mukminin, dari kalangan muslimin, untuk mendapatkan ujian dan fitnah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ujian dan fitnah yang beragam, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ujian dan cobaan tersebut Allah berikan kepada hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka semakin tinggi pula, semakin besar pula, semakin berat pula kadar ujian, kadar fitnah dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Semua itu dalam rangka untuk membuktikan siapakah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar jujur dalam keimanannya, dan siapakah pula di antara hamba-hambanya yang tidak jujur dalam keimanannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan berkata amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak difitnah, tidak diuji, tidak diberi cobaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, sebagaimana kehidupan adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Allah karuniakan kehidupan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut kehidupan tersebut dari hambanya dengan datangnya kematian bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan hambanya. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya hingga datang kematiannya, seorang hamba akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dalam rangka apa diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya dalam menjalani perjalanan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya menyebutkan tentang fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang akan menimpa umatnya, termasuk kita semua ini. Dalam satu kesempatan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa datangnya fitnah kama waqi'il qatr, seperti datangnya hujan. Kita tahu ketika hujan turun dengan airnya yang turun dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah air itu turun sebagai hujan bagi umat manusia satu tetes satu tetes, tetapi turunnya air hujan itu dalam keadaan serempak. Hampir setiap jengkal tanah dari suatu daerah yang hujan turun padanya terguyur oleh air hujan. Semakin gelap, semakin banyak awan yang ada di suatu tempat sebagai pertanda turunnya hujan, maka akan semakin deras hujan yang turun tersebut. Sebagaimana pula fitan, fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan ketika permasalahannya semakin gelap, semakin rumit, semakin pelik, maka fitnah yang melanda pun akan semakin berat, yang datangnya secara serempak, tidak hanya menimpa satu dua orang, tetapi akan menimpa orang-orang yang ada di tempat itu. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa datangnya fitnah tersebut kamaujil bahr, seperti gelombang di lautan, seperti ombak di lautan. Kalau kita perhatikan lautan dan perhatikan ombaknya, maka ombak tersebut akan datang susul menyusul dari arah depan, dari arah kanan dan dari arah kiri, untuk kemudian dihempaskan di daratan. Belum lagi air itu kembali menuju laut, apa yang sudah terhempaskan disusul oleh ombak berikutnya. Tiada henti, ombak itu susul menyusul. Tiada henti ombak tersebut menghempaskan apa yang ada di tepi dan dihempaskan di daratan. Demikian pula gambaran datangnya fitnah. Akan datang fitnah itu secara susul menyusul, dari arah depan, dari arah kanan dan dari arah kiri. Dari berbagai arah fitnah itu akan datang. Demikianlah gambaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya fitnah. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mublim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, karena kondisinya kalian akan menghadapi fitnah-fitnah. Beliau tidak sebutkan fitnah, tetapi fitanan dalam bentuk jamak untuk menunjukkan bahwa fitnah itu beragam jumlahnya. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam. Kalau kita berada di sore hari menjelang maghrib, kemudian kita mendapati waktu maghrib yang dengan itu mulai datang potongan malam, kemudian semakin larut datang susulan berikutnya dari potongan malam, semakin larut semakin datang potongan-potongan malam itu sehingga menjadi gelap. Yang tadinya ketika sore hari atau ketika baru terbenam matahari setelah sholat maghrib, tanpa lampu, tanpa pelita, kita masih bisa melihat yang di kanan dan di kiri kita walaupun remang-remang. Tapi ketika semakin malam, semakin larut, semakin gelap gulita, akan sulit bagi kita untuk mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula datangnya fitnah yang diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan potongan-potongan malam ini, taqita'il lailil mudlim. Akan datang fitnah-fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, yang datangnya ibarat potongan-potongan malam tersebut. Muncullah sebuah fitnah yang hakikatnya adalah ujian, disusul oleh fitnah berikutnya. Ketika datang fitnah, tentu kondisi berbeda dengan sebelum datangnya fitnah. Kalau sebelum datangnya fitnah terasa al-qulub, hati-hati ini masih dalam keadaan lapang karena tidak ada masalah. Begitu muncul fitnah, mulai terasa hati ini sempit. Bisa jadi fitnah tersebut berkaitan dengan syahwat, bisa jadi pula berkaitan dengan syubhat. Dan bisa jadi akibat fitnah-fitnah dan ujian tersebut menjadikan hamba-hamba Allah berpecah satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, dalam keadaan sama-sama merasa bahwa dialah yang paling benar. Kondisinya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena dahsyatnya fitnah tersebut, di pagi hari seseorang berada di atas Islam, berada di atas iman. Yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang sebagai seorang mukmin, wa yumsi kafira, namun di sore hari sudah berganti status, sudah berbalik menjadi seorang yang kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dalam keadaan mukmin, keesokan harinya dalam keadaan kafir. Waktu yang sangat singkat, dari pagi ke sore sudah berubah dari seorang mukmin menjadi seorang yang kafir. Atau dari sore ke pagi, dari seorang mukmin berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual prinsipnya, li'aradin minad dunya, karena sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi hadis-hadis seputar fitnah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan apa yang sudah kita dengar ini, setidaknya menumbuhkan pada jiwa-jiwa kita rasa khawatir, bagaimanakah ketika kita menghadapi fitnah tersebut? Apakah ketika fitnah-fitnah itu datang, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam menghadapi fitnah tersebut, ataukah justru sebaliknya, na'udzubillah min dzalik? Maka dari itu setiap dari kita wajib untuk memperhatikan kondisi imannya, wajib untuk senantiasa memperhatikan kondisi manhajnya, wajib untuk memperhatikan kondisi amalan-amalannya dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh bagi kita untuk acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Karena tentu semua dari kita berharap untuk bisa senantiasa istiqamah di atas jalan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semua kita berharap dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesesatan, dan agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga meninggalkan dunia ini dalam keadaan meraih husnul khatimah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya agar kita selamat dari berbagai fitnah yang menimpa kita, agar kita selamat dan sukses ketika ujian dan cobaan menimpa kita, baik dalam bentuk syubhat maupun dalam bentuk syahwat, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam ayat, dalam salah satu ayat dari surat Al-Mulk yang tadi sudah kita dengarkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa seorang yang dinyatakan terbaik amalnya dalam kehidupan ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, seorang yang paling ikhlas dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam akidahnya. Benar-benar menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid. Baik tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' was-sifat, ataupun tauhid al-uluhiyah. Benar-benar semua itu dia yakini dan dia amalkan konsekuensinya dengan senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk manusia, bukan untuk meraih harta atau kedudukan, bukan karena menyenangkan pihak tertentu, tetapi benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikhlasuhu fil ibadah, yang paling ikhlas dalam hal ibadah. Ibadah yang dilakukan benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tetapi benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah, dan dalam segenap sendi-sendi kehidupan beragama ini, benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, dan yang paling benar. Para ulama menjelaskan bahwa suatu amalan dikatakan paling benar bukan karena banyaknya, bukan karena indahnya, akan tetapi suatu amalan dalam kehidupan beragama ini dikatakan paling benar manakala sesuai dan mencocoki apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut semakin yahtadi ila shawab, semakin mendapati dan berada di atas kebenaran. Dan itu sebagai bukti kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa jaminan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan bagi orang-orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan bagi seseorang sehingga keluar dari dunia ini bersih dari segala dosa, maka Allah akan menjadikan orang tersebut termasuk dari ahlul jannah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan al-imam Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu, termasuk yang dinyatakan oleh para ulama sebagai dua syarat qabul al-amal, dua syarat diterimanya sebuah amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sebuah amalan diterima di sisi Allah melainkan idza kana, jika amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus amalan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Ketika seseorang melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tulus dari hatinya yang paling dalam, dia curahkan segala bentuk keikhlasannya di dalam menjalankan amalan tersebut, namun dia lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun, barang siapa yang melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, diadakan amalan tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perasaannya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya, ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan tersebut diniatkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan tersebut akan diterima jika benar-benar ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini prinsip penting bagi kita di dalam menghadapi fitnah, ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Barang siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah dalam segala lini kehidupannya, kemudian berupaya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dalam menjalani ujian demi ujian tersebut, bahkan akan termasuk dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukum ahsanu amala, termasuk orang yang terbaik amalnya dalam kehidupan ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam ayat-ayat lain, untuk kita bisa selamat dari berbagai fitnah, di samping ikhlas karena Allah, mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti jejak as-salafus salih, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang dididik dan dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui merekalah Al-Qur'anul Karim tersampaikan kepada umat ini. Melalui merekalah pemahaman tentang Al-Qur'anul Karim sampai kepada umat. Melalui merekalah pemahaman-pemahaman yang benar tentang permasalahan agama ini dan penerapannya sampai kepada umat, sehingga apabila memahami agama ini, memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mudah untuk diombang-ambingkan fitnah, baik fitnah syahwat dan terutama sekali fitnah syubhat. Berapa banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dan menyempal dari Islam, yang menyimpang dari as-siratul mustaqim, sebab utamanya adalah tidak mengikuti jejak dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka marilah kita semua berupaya untuk senantiasa thalabul ilm, belajar dan belajar dalam rangka menimba pengetahuan dan ilmu yang diwariskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentunya apa yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang merupakan warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terus disampaikan kepada generasi berikutnya, dari generasi berikutnya yakni generasi tabi'in disampaikan kepada generasi di bawahnya, generasi atba'u tabi'in, dan terus menerus al-haq wal huda yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada pada umat ini. Tidak akan pernah hilang sedikit pun dari marhalah atau fase kehidupan manusia hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana kabar gembira Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Akan terus senantiasa ada pada umat ini sekelompok kecil dari mereka yang tampil di atas kebenaran, di atas al-haq, zahirina 'alal haq, tidak mampu memudaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Dalam riwayat lain, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka. Para ulama menyebutkan man khadalahum itu kebanyakan dari orang-orang yang asalnya kawan. Ketika tampil menyampaikan kebenaran, orang-orang yang tadinya dari kalangan kawan sendiri tidak setuju, meremehkan, mencibir apa yang dilakukan dari menampilkan kebenaran tersebut. Sedangkan man khalafahum datangnya dari orang luar, dari musuh-musuh dakwah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum, tidak akan mampu mereka itu memudaratkan sekelompok kecil tadi. Ila ayatiya amrullah wahum kadzalik, hingga nanti datang keputusan Allah di hari kiamat. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah hingga datangnya ar-rih, hingga datangnya angin yang berhembus sepoi menjelang datangnya hari kiamat, yang masuk menyelinap ke setiap ketiak orang yang ada keimanan di hatinya, walaupun sekecil apapun keimanan tersebut, maka akan meninggal dunia dengan izin Allah dengan datangnya angin tadi. Hingga hari kiamat atau menjelang datangnya hari kiamat, ahlul haq senantiasa ada. Maka kewajiban kita yang hidup di masa ini, untuk di samping ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan segenap kehidupan beragama ini, kemudian mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa ala shawab. Berikutnya, menyikapi berbagai permasalahan agama ini, termasuk berbagai permasalahan fitnah-fitnah yang ada, sesuai dengan yang ditempuh oleh as-salafus saleh dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya dari kalangan ahlul haq tadi. Ar-ruju' kembali kepada para ulama, khususan kibaruhum, terkhusus ulama-ulama kibar ahlus sunnah, di dalam menyikapi berbagai fitnah dalam kehidupan beragama ini merupakan jalan keselamatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, maksudnya adalah para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi azaa'u bih walau radduhu ila Allahi wa ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka orang-orang yang tidak berilmu, ahlul batil, ketika ada sesuatu yang menyenangkan mereka atau mencekam, segera disebarkan. Ahlul fitan. La yuridun al-islah was-salah fil ibad wal bilad. Tidak menginginkan perdamaian, kebaikan di tengah-tengah hamba Allah dan di tengah-tengah negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Setiap ada sesuatu disebarkan begitu saja, tanpa disaring, tanpa dipilah. Kalaulah sekiranya mereka kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kalaulah sekiranya mereka kembalikan kepada ahlul ilm, niscaya mereka akan bisa mengambil bimbingan terbaik dari mereka di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, para masyayikh kita mengingatkan, hendaknya kita senantiasa murtabituna bil ulama, selalu dekat dan terikat dengan para ulama, terkhusus kibar ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama besar yang hidup di masa ini, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Al-Fauzan, dan masyayikh yang lainnya di dalam menghadapi berbagai fitnah dalam kehidupan beragama ini, termasuk dalam permasalahan manhaj dan dakwah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan untuk bisa aman dari fitnah adalah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal hadis qita'il lailil mudlim. Rasul menyatakan badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Di masa-masa yang seperti ini, yang para ulama menyebutkan bahwa zaman sekarang ini kathurat fihil fitan, banyak fitnah yang melanda, dan tidaklah bisa menyimpulkan hal ini kecuali ahlul ilm. Bagi orang-orang yang jauh dari ilmu tidak merasakan bahwa zaman ini banyak fitnah, terkhusus dari sisi syahwat, dari sisi syubhat. Tetapi para ulama yang mereka adalah ahlul ilm, yang mereka dapat memprediksi sebelum fitnah itu datang dari tanda-tandanya bahwa akan datang fitnah, maka harus ditempuh demikian dan demikian. Berbeda dengan orang-orang yang bukan dari kalangan ahlul ilm, ketika muncul fitnah dalam kondisi bingung, tidak menentu, barulah tahu bahwa itu adalah fitnah yang harus ditempuh demikian dan demikian setelah fitnah itu benar-benar terjadi. Inilah diantara rahasia yang Allah sebutkan agar kita merujuk kepada para ulama, agar benar-benar bisa mengantisipasi dari awal ketika mulai muncul tanda-tanda dari fitnah tersebut sebelum dia muncul dan besar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil amal, berlomba-lombalah kalian untuk beramal, amalan-amalan soleh. Kadang-kadang kita malas untuk beramal, jangankan untuk menjalankan hal-hal yang bersifat sunnah, hal-hal yang bersifat wajib yang sudah jelas-jelas perintah dari Allah, kadang-kadang kita merasa berat, malas untuk menjalankannya. Demikian pula di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari jenis syahwat ataupun syubhat, kadang-kadang kita tidak kokoh untuk meninggalkan itu semua. Masih ada keinginan untuk mencoba dan mencoba, ingin tahu awalnya, namun akhirnya terjatuh di dalam fitnah tersebut karena tidak ada upaya untuk benar-benar mubadarah di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk al-mubadarah bil a'mal terkait dengan munculnya fitnah-fitnah itu, melainkan pasti di dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pembentengan dari fitnah tersebut. Karena para ulama menyebutkan bahwa amalan-amalan saleh akan tajurru uqtahu, amalan-amalan yang baik, al-a'mal as-salihat tajurru uqtaha, akan menarik saudaranya yang lain dari amalan-amalan saleh. Sebaliknya as-sayyi'at, amalan-amalan jelek, akan menarik yang lainnya dari saudara-saudaranya dari amalan-amalan yang jelek. Ketika kita melakukan amalan saleh, akan terdorong untuk melakukan amalan yang lainnya. Terus seperti itu. Sebaliknya, mencoba-coba untuk melakukan amalan kejelekan, amalan yang mungkar, mulai terseret, maka akan terdorong untuk melakukan amalan-amalan kejelekan yang lainnya. Demikianlah kesimpulan penting yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil amal, berlomba-lombalah kalian untuk beramal, yang dengan itu kalbu ini akan hidup, yang dengan itu akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu akan semakin memahami hakikat kehidupan ini, bahwa hakikat kehidupan ini adalah at-taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka akan lebih dimudahkan untuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan lebih kokoh ketika fitnah menghampirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah hendaknya kita benar-benar memperhatikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan terus senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau karuniakan kepada kami hidayah. Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.